bahan bakarnya adalah batu-batu, bahan bakarnya adalah umat manusia yang kafir, yang fajir. Bahan bakarnya ialah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Sesembahan-sembahan selain Allah, kecuali dari kalangan para malaikat, para anbiya wal mursalin dan orang-orang salihin. Ini semua adalah bahan bakarnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan umat manusia. Yang dimaukan dengan umat manusia di sini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi Allah mengatakan, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu batu-batuan ataukah pohon-pohonan ataukah yang lain-lainnya, tentunya selain para malaikat yang disembah atau para nabi dan rasul yang disembah atau orang saleh yang disembah, semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah akan menjadi bahan bakarnya neraka. Itu disebutkan dalam Al-Quran di dalam suratul Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir, kalian wahai orang-orang musyrik, dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, adalah bahan bakarnya jahannam. Antum laha waridun, kalian semua pasti masuk ke dalam jahannam tadi. Hasabu jahannam yakni waquduha wa hatabuha, bahan bakarnya dan kayu bakarnya. Itu hasab. Disebutkan oleh Al-Jauhari, kullu ma awqadta bihin nar aw hayyajtaha faqad hasabtaha. Segala sesuatu yang kamu gunakan untuk menyalakan api, itu berarti kamu dikatakan hasabnya, engkau telah menghasabnya. Hasabu jahannam sama dengan waquduha, bahan bakarnya. Di sini tegas yang menjadi bahan bakar adalah manusia. Manusia yang dimaukan di sini adalah orang-orang kafir. Allah mengatakan innakum, mukhatabnya kepada orang kafir musyrikin. Kalian wahai orang kafir, kalian wahai musyrikin, bahan bakar neraka jahanam. Yang kedua batu-batuan al-hijarah. Yang ketiga segala sesuatu yang kamu sembah, yang kamu ibadahi selain Allah. Ketika dia menyembah pohon-pohon keramat, itu pohon keramat yang nanti menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ketika dia menyembah berhala, patung dan segala macamnya, itu nanti akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Barakallah. Dia nyembah-nyembah akik gitu. Nanti akiknya menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dikecualikan para malaikat, para anbiya wal mursalin dan kaum salihin. Dikatakan ada dari kalangan orang-orang kafir menyembah malaikat, ada pula yang menyembah nabi dan rasul, ada pula yang menyembah orang saleh, yang ini bukan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin